Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para shaimin dan shaimat dan para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga pengikutnya hari kiamat kelak nanti. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia, kita akan membahas ayat 95 dari surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Sesungguhnya kata Allah, kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu, kata Allah, apa yang kami ancamkan kepada mereka. Kami mampu, kata Allah, untuk menunjukkan azab yang kami janjikan pada mereka atau pada siapa saja yang hidup di dunia ini. Tapi azab ini tidak bersifat pemusnahan total karena Allah masih memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun yang kafir dari mereka, sehingga tidak ditimpakan azab yang seperti yang sudah dilakukan Allah sebelum Rasul pada umat-umat yang sebelumnya, seperti umat Nabi Nuh alaihi salam. Maka ada hal yang sangat kita renungkan di dalam pengajian ini adalah bagaimana Allah menunjukkan di wilayah lain terjadinya gempa, terjadinya banjir, walaupun banyak teknologi yang sudah mengantisipasi tentang banjir, tentang gempa seperti di Jepang, toh kalau sudah datang azab Allah Subhanahu wa taala, maka orang tidak akan dapat menahannya walaupun secanggih apapun teknologi itu, karena Allah sudah mengatakan bahwasanya Allah la qadir, Allah sangat maha kuasa terhadap hal itu, dan itu sudah banyak terjadi di muka bumi ini. Inilah yang perlu kita perhatikan dalam kajian kita ini. Maka banyak sudah contoh-contoh, khususnya dalam kisah-kisah dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana Fir'aun yang begitu bangganya ia melawan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga mati di tengah laut, tenggelam di tengah laut. Itu adalah menyebabkan dia murka, maka Allah pun sangat murka kepada dia. Banyak lagi yang lainnya, seperti anak Nabi Nuh alaihissalam yang membanggakan kehidupan materi dengan membanggakan gunung adalah sebagai penyelamat, karena gunung itu yang ia rasakan adalah yang paling tinggi. Tapi kata Allah dalam firman-Nya, la asimal yaum illa man rahima. Tidak ada perlindungan, kata Allah, kecuali yang Allah berikan kasih sayang dalam hal ini. Inilah yang mestinya kita perhatikan. Karena di bulan Ramadan ini, kalau kita tidak bisa menanam kebaikan yang mana dilipat gandakan, kapan lagi kita akan menanam kebaikan tersebut? Karena musim ini adalah mawasimul khairat wa ta'at, musim yang penuh dengan af'al al khairat, perbuatan-perbuatan yang baik dan ketaatan-ketaatan yang dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin dan Ustadz Haji Ahmad Perdana LCMA. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih, sahabat Jurul, para pendengar rahimakumullah. Indah sekali Allah menggambarkan rentetan kisah yang melalui firman-Nya di dalam surah Al-Mu'minun ini. Karena di sini Rasulullah, di sini Allah mengatakan, kalau kami mau, kami akan sanggup tunjukkan apa yang kami janjikan kepada mereka dalam bentuk ancaman. ini adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan adanya klaim atau ucapan-ucapan tantangan yang dikeluarkan oleh masyarakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap janji-janji yang disampaikan oleh Rasulullah, ancaman-ancaman disampaikan oleh Rasulullah. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Coba tunjukkan kepada kami apa janji dan ancamanmu itu, wahai Muhammad, kalau engkau memang betul-betul termasuk ke dalam golongan orang-orang yang shadiq. Maka kemudian Allah menjawab, kami akan sanggup untuk melakukannya. Coba tengok sebentar ke belakang. Tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Fajrul beberapa rentetan kisah para nabi sebelumnya. Dan di dalam surah Al-Mu'minun ini, di awal sekali kita sudah diperkenalkan tentang itu. Ya, Rabbin surni bima kazabun, Tuhanku tolong bantu aku atas segala yang mereka dustakan. Fa auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina fa iza ja'a amruna wa faratan nuru usluk fiha min kulli zawjain isnaini wa ahlaka illa man sabaka alaihimul qawlu minhum. Ya, kami kemudian mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk buat kapal, jangan ajak orang-orang yang tidak mau beriman. Begitu juga dengan kisah Nabi Hud alaihissalam, ya, ketika beliau berdakwah kepada kaumnya tapi tidak mereka terima, ditantang untuk menjatuhkan azab kepada mereka. Rabbin surni bima kazabun, wahai Tuhanku tolong bantu aku. Dan kemudian Allah menjawab, amma qalilin la yusbihunna nadimin, jangan takut, sebentar lagi mereka akan dihancurkan. Fa akadzathumus sayhatu bil haqqi faja'alnahum ghusa fa bu'da lil qaumil zalimin. Kami hancurkan mereka, ya, dengan angin, ya, akadzat sayhah, ya, teriakan guntur yang begitu sangat keras, dan akhirnya mereka tidak menjadi apa-apa kecuali hanya mati dalam keadaan konyol. Nah, ketika tantangan ini diajukan kepada Rasulullah, maka kemudian Allah menjawabnya, kami sanggup melakukannya. Dan keterangan dari Al-Quran sudah cukup jelas mengatakan tentang bagaimana azab yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan tindakan kezaliman di dalam kehidupan mereka. Bukankah Allah sudah menjelaskan melalui firman-Nya bahwa akan ada azab yang sangat keras sekali, ya? Yauma, ketika mereka kalau ada orang yang mencoba untuk meminta dilihatkan malaikat kepada mereka, yauma yarawnal malaikata la bushra yauma izin lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Kalau diperlihatkan malaikat kepada mereka pada hari itu, tidak ada lagi kesempatan. Mereka hanya akan bisa bilang, ya sudah, inilah takdir kami, akan hancurlah kami, ya. Itu sudah jelas, ya, sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Kalau coba-coba untuk memasuk neraka dan coba untuk dihukum di dalam neraka, tengok saja neraka itu, kalau melihat mereka dari kejauhan, maka neraka itu akan bergejolak. Sami'u laha taghayyuzan, ya, sangat marah. Wa zafira, dan apinya itu tidak tanggung-tanggung meletup ke sana kemari. Ya, wa iza ulqu fiha mim makanin ba'idin muqarranina da'u hunalika subura. Kalau dilemparkan ke dalam, maka yang terjadi adalah mereka akan menjadi subur, bukan yang subur tapi subur, hancur, sehingga akhirnya mereka hanya sanggup untuk berdoa, la tad'u fiha suburan wahida wa da'u fiha suburan katsira. Ya, jangan coba-coba untuk meminta satu kehancuran saja, karena di dalam neraka kamu akan dihancurkan oleh Allah dengan banyak sekali kehancuran. Saya kira itu. Iya. Allah mengancam dan ancaman Allah pasti terjadi. Dia pemilik, manusia peminjam. Nabi Muhammad saja pernah ditegur Allah ketika dia berjanji dan tidak mengucapkan insya Allah. Apa yang dijanjikan Nabi Muhammad sempat tidak terwujud dalam beberapa masa, kemudian akhirnya terwujud di kemudian hari. Ini pembelajaran bagi kita untuk selalu mengucapkan insya Allah ketika berjanji, dan untuk yakin kepada Allah, doa-doa kita dikabulkannya, pahala kita diterimanya, dan ancaman Allah kita minta supaya terhindar dari diri kita. Ya, kesimpulannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mampu dan benar-benar mampu untuk memberikan ancaman yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwasanya Allah bagaimanapun sangat mampunya benar-benar menunjukkan ancaman itu, tapi tetaplah Allah kemukakan dalam lebih dahulu adalah rahmatnya. Karena Allah sudah mengatakan melalui sabda Rasulullah, Allah lebih mendahulukan rahmatnya daripada murkanya. Tapi kalau manusia tidak mau rahmat Allah di bulan Ramadan ini, maka Allah akan tunjukkan murkanya yang begitu dahsyat, yang mana orang tidak akan mampu melawannya. Karena itu adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.